اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. لا نكاح tidak sah nikah illa biwaliyin kecuali dengan wali wa syahidai adlin dan dua saksi. Wali paling tinggi ayah, tak ada ayah datuk, tak ada datuk abang, tak ada abang adik, tak ada adik paman, adik ayah atau abang ayah. Inilah yang berhak nikah. Terus ke bawah. Maka orang yang nikah tidak pakai wali tidak sah. Kenapa bisa nikah tak pakai wali? Biasanya nikah siri. Maka Pak KUA tidak mau menikah. Tidak ada KUA yang berani, karena dia akan dituntut di pengadilan. Kebanyakan itu siri siri. Kalau nanti pulang ke rumah bapak ibu, anak ibu, ma, karena mama tak setuju, aku sudah nikah, ini suami. Marah tak menyelesaikan masalah. Marah, marah, emang kalian marah selesai masalah. Maka bagaimana caranya? Duduklah kau di sini, ya. Dudukkan suami kau di sini, panggil ayahnya, ambil cincin satu, bawa dua saksi. Jangan undang orang banyak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikah fulana dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Masa lalu suruh dia tobat dan suruh. Marah, marah, marah. Tak menyelesaikan masalah. Dalam tinggi iman, menanggung, aku nak kita membantu suruh.